kita wajib mengetahui bahawa kewajiban kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan, bacakan beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa lafaz dari sunnah dan hadis langsung telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz sunnah dan hadis telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan maksudnya. Di antaranya sabda beliau, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bisunnati." Barang siapa yang hidup sesudahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, banyak sekali. Maka hendaklah dia berpegang dengan sunnahku, dengan sunnahku. Kan ini menjelaskan bahwa ya, mereka yang berselisih ini menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu Rasulullah apa, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Ini hadis sahih al-Imam Abu Daud dan lain-lain banyak sekali para imam seperti Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad dan Darimi yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Malik, hadis yang saya kira kita telah banyak menghafal, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggalkan kepada kamu dua perkara yang selama-lamanya kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan keduanya, kitabullah dan sunnah nabiyya, sunnah Rasulullah. Ini disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghayrahu." Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibn Majah dan Ahmad dan lain-lain. Hadis yang lain, "Man haddatsa anni bi haditsin yura wa fil lafdhin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin wa fil lafdhin fa huwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis, hadis beliau sebut hadis yang telah diketahui sesungguhnya hadis itu palsu, kemudian dia membawakan juga, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Dalam salah satu lafaz, maka dia termasuk salah seorang dari dua pendusta. Dia membuat hadis palsu itu dan yang membuat hadis palsu itu dan dia yang menyampaikannya, yang membawakannya. Dari beberapa hadis ini, hadis terakhir ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, kita mengetahui bahwa lafaz sunnah dan lafaz hadis telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengetahui maksudnya itu. Oleh karena itu, antara keduanya, sunnah dalam arti yang pertama dan sunnah dalam arti yang kedua, tidak pernah terpisahkan, harus berjalan bersama, harus berjalan bersama. Oleh kerana itu, tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis, yakni sunnah dalam arti yang pertama, dia berada di atas sunnah secara hakiki. Jadi setiap, tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis atau sekalian dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak berarti dia berada di atas sunnah. Belum tentu dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sunnah dalam arti yang pertama sebagai dalil bagi sunnah dalam arti yang kedua. Saya ambil contoh. Kita salat masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Ditanya oleh seseorang, sunnah, yang dimaksud dengan pertanyaan sunnahkah ini, yakni adakah ini ketetapannya dari Rasulullah SAW atau tidak ada? Jadi saudara masuk masjid, salat tahiyatul masjid, saudara ditanya, apakah ini sunnah, yakni sunnah Nabi SAW atau tidak? Bukan bertanya tentang hukum, tapi bertanya tentang adakah salat ini ditetapkan oleh Nabi SAW atau tidak? Saudara menjawab, sunnah. Yang saya kerjakan ini adalah sunnah Nabi SAW. Saudara ditanya lagi, mana dalil? Keterangan dalilnya itu mana? Saudara membacakan hadis di Bukhari dan Muslim. Sah hadisnya dan tepat penggunaannya. Tepat penggunaannya. Diterapkan sesuai pada tempatnya. Karena tidak setiap orang yang membawakan perkataan yang hak itu berada di atas kebenaran. Al-Quran dan Sunnah hakul. Hak. Tetapi tidak setiap orang yang membawakan keduanya berada di atas kebenaran. Belum tentu. Saya ambil contoh yang sangat menarik sekali. Khawarij, Khawarij yang mengangkat senjata pada zaman Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengkafirkan Ali dan Uthman dan sahabat-sahabat yang lain. Dia membawakan ayat Al-Quran. Dalil dia adalah ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Ini kalimat yang hak. Tidak seorang pun di antara kita yang berani menolaknya. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin. Kalimat yang hak. Yang engkau bawakan itu adalah kalimat yang hak. Urida biha al-batil. Tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Ayat itu ditafsirkan olehmu, disesuaikan dengan kemauanmu. Lihat, lihat perkataan Ali. Kalimatu haqqin urida biha al-batil. Saudara bisa cek ini langsung di kitab Sahih Muslim. Di kitab Sahih Muslim, di bagian Kitabuz Zakat. Di bagian Kitabuz Zakat, Imam Muslim memberikan bab khusus tentang hadis-hadis khawarij. Kalau kita baca satu persatu, akan ketemu sih. Apa yang saya bacakan ini? Lihat. Apa yang salah dari khawarij ini? Pemahamannya. Pemahaman yang sangat buruk. Karena itu dia tidak berjalan di atas sunnah. Ah, الأحمدية القادية.